Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ma'asyaral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada bab yang ke-238, babul haya. Bab tentang keutamaan rasa malu. Qala al-musannif rahimahullah An-Nabi Mas'udin Uqbata radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Diriwayatkan dari Abi Mas'ud Uqbah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya di antara yang didapati oleh manusia dari petuah kenabian terdahulu adalah jika kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Hadis yang agung dan mulia ini dikeluarkan juga oleh al-musannifu al-imam al-Bukhari rahimahullah di dalam jami' sahihnya dalam kitabul anbiya. Rasulullah SAW dalam hadis ini menyatakan, inna mimma adrakan nasu. Kata an-nas ini ada dua bacaan dalam tinjauan bahasa. Bisa dibaca dengan rafa seperti yang kita baca tadi, inna mimma adrakan nasu, atau dibaca dengan nasab, inna mimma adrakan nasa. Dibaca rofa sebagai fa'il, sebagai pelaku, dibaca nasab sebagai maf'ul, sebagai objek menderita. Kalau dibaca dengan rofa an-nasu, maka maknanya mimma adraka an-nasu. Ada objek yang dikira-kirakan. Sesungguhnya di antara apa yang manusia itu mendapatinya dari petuah kenabian yang terdahulu adalah ucapan tadi, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau dibaca dengan nasab, kata an-nas sebagai maf'ulun bihi, objek menderita, maka maknanya sesungguhnya di antara hal-hal yang telah sampai kepada manusia dari ucapan kenabian adalah ucapan, jika kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Maka di antara yang didapati oleh manusia min kalamin nubuwatil ula, dikatakan dari petuah kenabian yang terdahulu, artinya dari ucapan terdahulu dari kalangan para nabi dan para rasul sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah ucapan yang agung dan mulia tadi, kalau kamu tidak malu berbuatlah sesukamu. Ini menunjukkan bahwasannya petuah yang ringkas dan singkat ini termasuk bahagian dari wahyu yang Allah telah wahyukan kepada para nabi dan para rasul terdahulu, sebelum, bahkan sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan ucapan kenabian yang terdahulu tersebut adalah, kalau kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Telah kita sampaikan makna dari hadis ini, dan yang paling kuatnya, yang paling rajihnya, yang dikuatkan oleh para ulama, maknanya adalah jika kamu tidak malu mendapatkan celaan, kalau kamu tidak takut mendapatkan aib dan petaka, maka berbuatlah sesukamu dari apa yang dibisikkan oleh jiwamu, apakah itu perbuatan baik ataukah itu perbuatan buruk. Apa yang terbersit dalam hatimu untuk kamu lakukan, ya silahkan kamu lakukan. Berbuat sesukamu, yang baik ataupun yang jelek. Lafadznya adalah perintah. Fasna, ini kata kerja perintah, fi'il amr. Namun secara makna adalah taubih, celaan. Artinya berbuatlah sesukamu, nanti kamu akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu. Kalau yang kamu lakukan adalah perbuatan yang baik, kamu akan dibalas dengan kebaikan. Kalau yang kamu lakukan adalah perbuatan-perbuatan aib, dosa, kemaksiatan, kemungkaran, maka kamu akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan amal perbuatanmu. Ini seperti firman Allah, i'malu masyi'tum, berbuatlah sesukamu. Maka dalam hadis ini ada isyarat bahwasanya di antara yang bisa mencegah manusia dari melakukan hal-hal yang buruk yang bisa menimbulkan celaan, berdampak pada aib, adalah adanya al-haya, adanya rasa malu pada dirinya. Maka jika rasa malu ini sudah terlepas dari seseorang, artinya kalau seseorang itu tidak memiliki lagi rasa malu, maka dia akan segera terjerumus ke dalam berbagai macam perbuatan-perbuatan jelek. Karena orang yang sudah hilang darinya rasa malu, itu seakan-akan dia diperintahkan untuk melakukan segala bentuk kesesatan. Dia seakan-akan dianjurkan untuk menekuni segala perbuatan yang jelek dan buruk. Karena enggak ada yang mencegahnya lagi. Bahkan seakan-akan seperti diperintah. sehingga yang bisa menghalangi, mencegah seseorang dari melakukan sesuatu yang tidak pantas, tidak layak dalam pandangan syariat, dari perbuatan-perbuatan yang keji atau bahkan hal-hal yang sifatnya itu makruha, dibenci dalam syariat, adalah rasa malu yang ada pada dirinya yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika rasa malu ini sudah tidak ada lagi pada diri seseorang, maka akan segera muncul darinya segala yang tidak pantas untuk dilakukan. Perintah dalam hadis ini, terkadang para ulama memaknakannya dengan berita. Terkadang mereka memaknainya dengan tahdid, dengan ancaman. Jadi, kalau kamu tidak memiliki rasa malu, ya berbuatlah sesukamu. Kamu akan mendapatkan balasan atas setiap amal yang kamu lakukan, setiap amal yang kamu perbuat. Seperti sebagian syair orang-orang Arab, illam tahsa akibatal layali walam tastahi fasna matasha fala wallahi ma fil aish khairun wa fid dunya idza dhahaba al haya ya'isul mar'u mastahya bi khairin wa yabqal udu mabaqiyal liha. Jika kamu tidak memiliki rasa takut dari akibat-akibat malam-malam yang kamu lalui, dan kamu tidak memiliki rasa malu, maka silakan kamu berbuat sesukamu. Sekali-kali tidak, demi Allah. Tidak ada dalam kehidupan ini kebaikan, tidak pula dalam urusan dunia dan akhirat, jika rasa malu ini sudah sirna dari diri seseorang. Seseorang akan menjalani kehidupannya dengan penuh kebaikan mastahya selama dia memiliki rasa malu. Sebagaimana batang pohon itu akan tetap kokoh, kalau masih ada kulitnya. Ketika kulit pohon ini sudah terkelupas, dia akan segera mati dan layu. Maka rasa malu ini hiasan bagi seorang hamba yang akan menjadi radi, pencegah dia, penghalang dia untuk melakukan segala yang tidak pantas dalam pandangan syariat. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fadil haya. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, la ya'ti al-haya illa bi khair. Rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi ketika ada rasa malu pada diri seorang hamba, maka dia akan menjalani kehidupannya itu dengan penuh kebaikan. Ketika rasa malu ini sudah hilang, maka kehidupannya akan dilalui dengan berbagai macam keburukan-keburukan. Malu yang terpuji di sini adalah malu berbuat kejelekan. Kalau malu berbuat kebaikan adalah malu yang madmum, malu yang tercela. sebagian salaf menyatakan la yatlubul ilma mustahyin wala mustakbir. Enggak akan bisa mencari ilmu, menggapai ilmu orang yang malu mencarinya dan orang yang sombong mencarinya. Maka kalau ada pada diri seseorang ini dua hal ini, malu mencari ilmu atau sebaliknya ada kesombongan untuk mencari ilmu, ilmu itu tidak akan sampai padanya betapapun kecerdasan dia. Ada orang yang sombong hafal Al-Quran, ada orang yang sombong bisa hafid Sahih Muslim, Riyadus Salihin. Lu kan mendapatkan ilmu. Iya, ilmu. Tapi ilmu yang ghairun nafi, ilmu yang tidak akan memberikan kemanfaatan bagi dirinya. Ilmu yang enggak akan bisa mengislah hatinya untuk kemudian terwujud dari dirinya itu al-amalus saleh. Sehingga al-haya yang memduh yang terpuji adalah malu yang akan mencegah pelakunya untuk melakukan hal-hal yang buruk dalam pandangan syariat. Ataupun rasa malu yang menghalangi seseorang untuk melakukan kebaikan, di antaranya thalabul ilmi menghalanginya untuk melakukan amal ibadah, ini adalah malu yang madmum. Misalnya seorang laki-laki tahu dia kewajiban dia adalah sholat wajib berjamaah di masjid, kemudian dia malu untuk berjamaah di masjid. Ini adalah malu yang madmum, yang tercela. Malu yang menghalangi dia untuk menunaikan kewajiban. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-466 atau 598 dalam kitab aslinya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala al-imanu bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una syu'batan afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, iman itu ada 60 sekian cabang. Dalam satu riwayat ada 70 sekian cabang. Syu'bah itu artinya cabang. Sementara bid'un itu bilangan antara 3 sampai 9. Berarti antara 63, 64, 65 sampai 69 atau 73 sampai 79 cabang. Yang paling afdol dari cabang-cabang keimanan, yang paling utama dari cabang-cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar yang berhak untuk diibadai seorang hamba kecuali hanya Allah. Kalau kalimat ini menjadi akhir ucapan seorang hamba, ini cabang keimanan yang paling afdal, paling utama. Kalau seseorang dalam kehidupannya bisa merealisasikan kalimat tauhid la ilaha illallah, karena miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga itu la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dalam satu riwayat yang maknanya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas tulus dari lubuk hatinya, maka dia masuk surga. Ini cabang keimanan yang paling utama, yang terbaiknya. Dikatakan cabang keimanan antara 73 sekian atau 63 sekian. Kata Bid'un, itu kata Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in yang mulia yang dibunuh oleh Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi Madunal Asr. Ini bilangan yang kurang dari 10. Bisa 71 sampai 79 atau 61 sampai 69. Sebagian para ulama menyebutkan mabainas salas wa tis'in. Bilangan antara 3 sampai 9. Ada yang menyatakan mabainal wahid ilal asrah, bilangan antara 1 sampai 10. Maka yang masyhur keimanan itu adalah 70 sekian cabang. Syubah artinya cabang. Dikatakan as-syubah ta'ifah min kulli syai', cabang dari segala hal atau bagian dari sesuatu. Kata Imam Abu Hatim Ibn Hibban dalam kitabnya Wasful Iman Wasu'abi, beliau menyatakan tatabba'tu makna hadal hadisi muddah wa adattu ta'at fa'idha hiya tazidu ala hadal adadi say'an kathiran faraja'tu ila sunan fa'adattu kulla ta'atin addadaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam minal iman fa'idha hiya tangkusu ala bid wa sab'in faraja'tu ila kitabillahi ta'ala fa'adattu kulla ta'atin addaha Allahu minal iman fa'idha hiya tangkusu anil bid wa sab'in fadamamtu ilal kitabi as-sunan fa'asqattul mu'ad fa'idha kullu say'in addahu Allahu wa rasuluhu alaihi salam minal iman bid'un wa sab'una la yazidu alaiha wa la yangkus. Kata Abu Hatim Ibn Hibban dalam kitab Wasful Iman dan cabang-cabangnya, aku telah meneliti makna hadis ini beberapa waktu, kemudian aku hitung jumlah amal-amal ketaatan dalam Islam. Ternyata setelah aku hitung jumlah amal ketaatan dalam Islam itu jauh lebih banyak daripada bilangan 70 sekian cabang. Kemudian aku merujuk kepada sunnah-sunnah Nabi. Aku teliti setiap amal ketaatan yang pernah disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dari amal ketaatan yang itu merupakan bagian dari iman, ternyata dia kurang dari 70 sekian cabang. Kemudian aku juga merujuk kepada kitabullah, kepada Al-Quran. Kuhitung setiap amal ketaatan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran yang itu merupakan bagian dari iman, karena amalan itu termasuk iman dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ternyata jumlahnya juga kurang dari al-bid'u was-sab'in, kurang dari 70 sekian cabang. Maka akhirnya aku gabungkan amalan-amalan ketaatan yang ada dalam kitabullah dan yang ada dalam sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang terulang ini apa, tidak dianggap, ternyata segala sesuatu yang dianggap oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam merupakan bagian dari keimanan, itu benar-benar bid'un wasab'una, ternyata 73 lebih sampai 79 cabang, tidak lebih darinya dan tidak kurang darinya. Benar-benar teliti cabang-cabang keimanan yang disebutkan dalam Al-Quran, cabang-cabang keimanan yang disebutkan dalam sunnah-sunnah Nabi yang sahihah. Setelah digabung, yang berulang apa, digabung, ternyata benar-benar jumlahnya itu persis seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini juga menjelaskan pada kita bahwasanya ini termasuk tanda dari tanda-tanda kenabian. Sehingga kata beliau, ta'limtu anna muradan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna hadzal adada fil kitabi was sunnah. Maka dengan penelitianku tersebut, aku ketahui bahwasanya yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan jumlah ini, keimanan itu ada 70 sekian cabang, itu amal-amal keimanan yang tersebut dalam kitabullah dan dalam sunnah-sunnah yang sahihah, setelah digabung, dikumpulkan. Kalau ternyata cabang-cabang keimanan setelah diteliti secara detail seperti yang dilakukan oleh Abu Hatim Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, yang ini mungkin kalau dijadikan apa oleh kandidat doktor sekarang, mungkin kumpulkan sekian puluh dokter untuk meneliti ini, mungkin saya yakin gak sanggup mungkin untuk sekarang kumpulkan cabang-cabang keimanan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Benar, meneliti Al-Quran 30 juz dikaji, yang ini merupakan amal keimanan, kemudian sunnah-sunnah sekian ribu hadis kan, kemudian diseleksi yang sama ini, yang ambang gak sama ini. Ini menunjukkan kepada kita betapa dalamnya keilmuan Al-Imam Abu Hatim Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Jadi tidak main-main para a'immah ketika mereka menulis sebuah kitab, itu benar-benar murni keilmuan mereka, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Al-Imam Al-Hakim rahimahullah pernah dicemooh oleh syu'ara, kalau para muhaddisun itu bisanya cuma menghabarkan hadasana, mudah itu, beda dengan kami para syu'ara bisa mengubah bahasa, akhirnya bisa a a i a u terus kan. Akhirnya didatangkan, dites sama Al-Hakim tadi, ahli syair tadi, ya sudah, kamu saya bawakan 10 hadis saja, kamu hafalkan. Hadasana Abdullah an Muhammad bin Abdullah, dibawakan dengan sanad yang beda-beda muter-muter, disuruh menghafal. Ya, berhari-hari gak bisa hafal dia, bingung, ini ada Ubaidillah, ini ada Abdullah, ini ayahnya sama, ini nama depannya yang sama, nama ini belum, yang ini sama namanya, ini Al-Qurazi, ini As-Sami, ini Al-Aslami, baru setelah itu mengakui benar-benar muhaddithun itu adalah orang-orang yang utama, mereka adalah adkia, orang-orang yang benar-benar cerdas, luar biasa. Sehingga bisa menghafalkan ribuan, bahkan ratusan ribu hadis, madnan wa sanadan, matan dan sanadnya. Jadi soal Rasul menghafalkan 10 hadis saja kan, enggak bisa. Imam Al-Bukhari dites seluruh apa hadis yang beliau hafal itu dites. Dipulak balik sanadnya di itu dibenarkan satu persatu. Kemarin disebutkan ini yang benar ini. Jadi kalau cuma menghafal yang dihafal itu kan sudah luar biasa. Ini sekaligus beliau itu hafal yang disebutkan salah itu dibenarkan langsung. Ini kemarin kok dibaca begini-begini, yang sanad yang dibolak-balik itu bisa langsung dihafalkan. Ini keunggulan muhaddisun, para ahli hadis. Karena sudah masuk Isya, insyaallah penjelasan hadis ini kita akan bersama dalam pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.